Bagaimana menyikapi syubhat bahwa kita merayakan maulid dengan ceramah karena momennya pas. Ya. Kalau dia ceramah tentang maulid, dia terangkan tentang hukumnya. Ya. Kemudian dia jelaskan bagaimana harusnya kecintaan yang sebenarnya kepada Nabi. Bagaimana harusnya ibadah dan seterusnya. Itu gak ada masalah, bagus. Ya. Dia obati kekeliruan yang terjadi. Tapi kalau maulid dia ikut di situ, dia ikut mendukung, ikut nyanyi, ya. Dia ikut mengkompori orang untuk hadir, ini enggak boleh. Ya. Itu tidak diperbolehkan.